Allah barik fiik sens. Jazakallah khair. Barakallah. Jazakallah khair. Syed Malik. Tafadhal ya Syed. Syed Muhammad. Alafu ya Ustaz. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Ini Ustaz tentang keadaan kita kan yang di daerah Papua, yang kami di sini ini ya minoritas lah kalau dikatakan. Nah, kemudian dulu kalau gambaran dulu ketika kita masih kecil hidup di Papua itu mungkin kita awam sekali, istilahnya antara Muslim dan Nasoro itu sama. Keadaannya itu tidak jauh beda lah dulu. Kemudian sekarang ketika media-media mulai marak, yang jadi masalah itu ketika media sosial ini marak, mulai muncul berita-berita misalnya di media-media sosial tentang ucapan, diharamkannya ucapan mengucapkan selamat untuk hari raya mereka, yang ya mungkin dari situ mulai menjadi seperti apa namanya pembatas, mulai mereka sudah mulai antipati sama kita, dan yang awam pun juga ketika melihat dari media mereka pun mengambil sikap seperti itu. Jadi sekarang ya mulai apa ya, saya sudah mulai jaga-jaga antara yang satu dengan yang lain lah. Antara Nasrani dengan Muslim? Iya, seperti itu. Terus? Terus, yang dulu juga kita nggak mendapati dari orang-orang Nasrani di sini tuh banyak sekali yang baru dari mereka. Misalnya, dulu waktu subuh, mereka tidak pernah menyalakan apa suara-suara di gereja mereka. Demikian juga ketika waktu azan. Sekarang-sekarang ini mulai muncul yang seperti itu. Jadi jam 4, jam setengah 4 pagi itu mereka sudah mulai nyalakan apa bisa bentuk nyanyian rohani mereka atau pidato-pidato uskup apa pendeta-pendeta mereka. Kemudian kadang kalau waktu-waktu sholat mereka juga menyiarkan yang seperti itu. Dan yang terbaru ini mereka mulai melakukan seperti yang dilakukan kaum muslimin awam itu, ketika selesai dari hari raya mereka atau ibadah mereka di hari Natal, mereka datangi ke kuburan juga. Itu mulai yang seperti itu mulai nampak di sini. Terus pertanyaannya? Yang apa namanya yang kita permasalahkan, kita yang sebagai istilahnya dai di sini untuk mengenalkan kaum muslimin terhadap sunnah, terus apa namanya juga secara tidak langsung kita ingin mengajak orang-orang di luar non muslim, akan tapi menyikapi media ini terutama yang begitu pesat penyebarannya, yang kita langkah-langkah kita bisa ambil itu seperti apa Ustaz, misalnya ketika mendapatkan berita seperti itu untuk kemudian bisa masuk ke mereka. Nah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan surat Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, katakan pada mereka orang-orang kafir bahwasanya wahai orang-orang kafir, kami tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi dan kalian juga bukan penyembah apa yang kami sembah. Sampai di akhir ayatnya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Itu batasan toleransi kita terhadap umat beragama adalah dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ini silakan kalian mau berbuat apa pada agama kalian, kami enggak akan mengganggu. Dan kalian juga jangan mengganggu apa yang kami sedang kerjakan dalam agama kami. Setelah itu barakallahu fikum, urusan masalah yang lain, masalah kemasyarakatan, masalah duniawiyah, masalah kemanusiaan, maka tidak mengapa kita berhubungan dengan mereka dalam hal itu. Sejak dulu kaum muslimin berhubungan secara kemanusiaan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besi beliau masih digadaikan ke seorang Yahudi. Artinya beliau berjual beli dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Tidak mengapa kalau urusannya adalah kemasyarakatan seperti kerja bakti bersama Nasrani, tidak mengapa. Membangun desa bersama Nasrani, tidak mengapa. Dan dari jalan situlah kita bisa mengajarkan pada mereka bahwa kami kaum muslimin juga memiliki perhatian, memiliki akhlak yang baik dalam masa-masa seperti itu. Tapi dalam masalah ibadah, kita punya agama, kalian punya agama. Kami dengan agama kami, kalian dengan agama kalian, dan kami tidak bisa ikut Natal bersama kalian, sebagaimana kalian juga tidak boleh dan tidak pantas untuk sholat bersama kita, karena belum masuk Islam. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita pegang kuat-kuat ayat Allah SWT, lakum dinukum waliyadin. Dan untuk bisa kita dekat dengan mereka untuk dakwah, dari sisi urusan sosial, kemasyarakatan dan seperti itu. Biar tahu mereka sesungguhnya kita punya perhatian dalam masalah itu, dan kita bisa bekerja sama dalam membangun masyarakat, desa dan seterusnya, kebersihan, keamanan, ila akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan kalau mereka ada yang fuqara, boleh kita bantu. Kalau mereka ada yang sakit, boleh kita antarkan ke rumah sakit. Oh itu kan Nasrani, ya gak apa-apa. Itu kemanusiaan, agar mereka tahu dakwah Islam ini adalah dakwah yang mulia. Dakwah yang benar-benar memiliki sekian akhlak yang luhur. Dan itu bukan karena kita cinta pada mereka, karena kita tidak cinta pada orang kafir, kita benci, tetapi basalah dakwah agar kita bisa mengenalkan pada mereka kemuliaan agama ini, agama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab.